Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ikhtara min ibadi wa mayyazahum bihidayatih wa akramahum binabiyyih wa a'azzahum bidinih wa sallallahu wa sallama ala sayyidil mursalin habibi rabbil alamin sayyidina huwa maulana Muhammad sallallahu alaihi wa sallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ya Rabbana arinal haqqo haqqo warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma ya Rabbana warzuqna taubata qabla al-maut wa syahadata 'inda al-maut wal jannata ba'da al-maut amma ba'd. Hadirin hadirat, para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita sekarang berada di satu pembahasan kitab Arba'in Nawawi, dan kebetulan hari ini hari pelajaran yang ke-42. Insyaallah setelah ini kita ingin mengganti topik pembahasan, karena pembahasan kitab Arba'in Nawawi sudah hampir selesai dan insya Allah sore ini khatam. Mudah-mudahan dari apa yang kita kaji dari hadis yang pertama hingga hadis yang ke-40, mudah-mudahan menjadikan tolak ukur untuk kehidupan kita dalam sehari-hari, sehingga perbuatan kita tidak jauh dari perbuatan yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga yang berjalan mengarungi bahtera kehidupan di dunia ini, jika yang menjadi landasan pondasi adalah hadis Nabi Muhammad, perilaku Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka yakinilah beliau-beliau itulah para kekasih Allah yang berjalan di muka bumi ini. Kenapa? Karena gaya makannya, gaya makan yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tutur katanya pun tutur kata yang diajarkan oleh Nabi Muhammad, berjalan kakinya pun ternyata ngikut berjalan kakinya Nabi Muhammad. Maka sungguh ini kenikmatan yang tiada duanya bagi pecinta-pecinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan sekarang kita berada di hadis yang ke-42, hadis yang terakhir, dan insya Allah kita akan meminta petunjuk kepada guru kami Buya Yahya. Selanjutnya pada pertemuan minggu yang akan datang kita akan membaca kitab apa, insya Allah kita akan minta kepada beliau. Kita ingin sih Adab Sulukil Murid, atau kalau enggak Bidayatul Hidayah, atau kalau enggak Ayuhal Walad. Ini semuanya adalah kitab-kitab tasawuf. Kitab tasawuf itu adalah kitab membersihkan hati. Betapa banyak orang sukses menjadi hamba-hamba yang dipilih oleh Allah dengan urusan hati. Hati orang itu kalau sudah tertata sesuai syariat Islam, dia itu akan cepat nyampe kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tapi kalau hati seseorang itu belum tertata sesuai syariat Islam, berjubel, memperbanyak amal ibadah segede apapun, kalau hatinya masih belum sambung kepada Allah, maka perbuatannya akan sia-sia. Sehingga ada orang sholat akan tapi sholat ngelantur, ada orang baca Al-Quran tapi baca Al-Quran ngelantur. Maka ilmu tasawuf itu adalah penting, dan itu ternyata ilmu yang diambil dari para ulama mulai dari masa ke masa. Ternyata kalau kita tengok Nabi Muhammad SAW di dalam beliau menyampaikan sesuatu, senantiasa yang diutamakan adalah menyentuh hati, membersihkan hati. Maka insya Allah kita akan minta petunjuk kepada beliau, kira-kira nanti kitab apa. Yang jelas pengajian gak libur ya, gak ada pengajian libur, pengajian terus sampai kapan? Sampai kiamat, sampai kita mati dalam keadaan ngaji terus, gak ada selesainya. Mudah-mudahan kita semuanya diberi kesehatan, panjang umur dalam keadaan taat dan istiqomah di dalam kebaikan. Baik, qala al-muallif rahimallahu taala wa nafa'na bihi wa bi ulumihi wa bi ulumikum fid daraini ila an qala ya ibna adam innaka law ataitani bi qurabil ardi khotaya thumma lakitani la tusyriku bi syai'a la ataituka bi qurabiha maghfiratan. Rawahu Tirmidzi wa qala hadisun hasanun sahih. Kita masih pada pembahasan hadis yang ke-42, hadis terakhir dari kitab Arba'in Nawawi. Pada pertemuan yang lalu dijelaskan, jika ada manusia saking gedenya dosanya sampai mencapai langit-langit, mencapai awan di langit karena banyaknya dosa yang ia lakukan, akan tetapi dia mau kembali kepada Allah, meminta maaf, mengucapkan istighfar, bertobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka dijawab oleh Allah, ghafartu laka, aku akan mengampuni kamu, thumma ubali, dan aku tidak peduli walaupun dosamu setinggi awan di langit. Pokoknya kamu mau kembali kepadaku, enggak mau tahu. Gak ada urusan, mau kamu ahli maksiat, ahli apa, yang penting kamu balik kepadaku, tobat kepadaku, akan aku ampuni. Ini makna kebesaran rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi jangan sampai salah faham, oh Allah maha pengampun, ya sudah nanti maksiat. Oh enggak. Ini makna di sini adalah agar supaya hamba-hamba Allah yang terjerumus kepada dunia maksiat ini tidak boleh putus asa. Karena kasih sayang Allah sangat gede. Bahkan sampai diceritakan, Allah itu paling senang, paling gembira kalau ada orang yang bertahun-tahun terjerumus maksiat, mabuk, zina, rentenir, makan yang haram, oh macam-macam sudah. Tak taunya giliran mau mati, tobat kepada Allah. Allah ini senang sekali, gembira sekali. Sampai rasa kegembiraan beliau itu digambarkan lebih gembira daripada orang yang kehilangan uang berjuta-juta, padahal ia membutuhkan uang tersebut. Setelah hilang dia bingung, putus asa, tak taunya uang tersebut kembali ke hadapan dia. Bagaimana gembiranya itu orang. Nih tak kasih gambaran Bapak Ibu. Ibu jatah satu bulan hilang. Ayo. Jatah satu bulan hilang dikasih. Nih, Umi, jatah satu bulan ya. Untuk bulan ini. Baru ditaruh ada di laci, hilang. Sedangkan itu uang gak ada sama sekali. Kecuali uang tersebut. Mau kemana ini? Sudah mencari kesana kemari gak ketemu. Ya Allah, kemana sih uang ini? Lagi nyari puyang-puyang kayak gitu sampai sholat kepikiran uang. Selesai sholat tak tanya apa. Ya Allah, uangnya balik di bawa sajadah. Ayo, senang enggak kita? Senang sekali. Akan tapi ingat, Allah lebih bergembira daripada orang yang dapat uangnya lagi ini. Kapan? Di saat Allah melihat hambanya yang terjerumus bertahun-tahun dalam kubang kemaksiatan balik kepada Allah. Allah lebih bahagia daripada orang yang dapat uangnya lagi tadi itu. Maka ayo kita menjadi orang yang senantiasa kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Salah, iya, wong namanya manusia. Akan tapi jangan sampai lupa, enggak tobat kepada Allah. Ini telah berlalu penjelasannya. Lah sekarang ya bena Adam, ditegaskan lagi, wahai manusia, innaka sesungguhnya kamu, lau ataitani, mendatangiku, datang kepadaku, biqurabil ardi, dengan dosa sepenuh bumi. dosa sepenuh bumi. Khotoya, kesalahan-kesalahan. Jika engkau datang kepadaku dengan membawa dosa yang memenuhi bumi ini, thumma lakitani, kemudian kamu lakitani ketemu aku, yakni mati. Kemudian kamu mati menghadapku. La tusyriku bi, akan tetapi kamu tidak menduakan aku, tidak syirik kepadaku, tidak keluar dari agama Islam, tidak menduakan aku syai'an sedikit pun. La ataituka biqurabiha maghfiratan, maka aku akan mendatangimu dengan pengampunan sama segede bumi. Manusia yang punya salah, kesalahanmu segede bumi, kalau kamu datang kepada Allah mati, asal tidak menduakan Allah, maka Allah akan datang kepadamu dengan sepenuh pengampunan segede bumi sama. Tapi di sini perlu diperhatikan ada syarat-syaratnya ini. Ada syarat-syaratnya. Kamu datang membawa kesalahan sepenuh bumi, Allah akan memaafkan. Walaupun kamu mati enggak sempat tobat, Allah akan memaafkan selama kamu mati tidak menduakan Allah. Ini maknanya apa? Ini jaminan bagi orang yang meninggal husnul khotimah. Orang itu kalau sudah mati husnul khotimah itu enak, Bapak Ibu. Dan itulah memangnya dicari oleh para ulama. Mati husnul khotimah. Kalau orang itu mati husnul khotimah, segede apapun dosanya, dia enggak selama-lamanya di neraka. Pada waktunya nanti setelah selesai dihisab oleh Allah, dia akan dimasukkan ke surga. Nah ini penting, mati husnul khotimah ini penting. Maka jangan lupa setiap selesai saat kita ini mendoa, berdoa kepada Allah untuk diberi kehusnulan khotimah. Agar supaya diberi husnul khotimah. Karena apapun nilainya hidup di dunia ini, nanti kalau kita mau mati itu, kira-kira kalau kita mati itu ingat Allah apa ingat dunia? Kalau kita mati ingat dunia, na'udzubillah min dzalik. Ini jelek matinya. Lah dari sini ulama membahas tanda-tanda orang mati husnul khotimah itu seperti apa. Tanda orang meninggal dalam keadaan husnul khotimah, mati dalam keadaan baik itu seperti apa. Tapi ingat pada intinya kita melihat orang mati dalam keadaan apapun kita enggak boleh jelek prasangka. Ya, tidak boleh. Walaupun ada orang mati dalam keadaan digantung, ini mati dalam keadaan digantung, mohon maaf, lidahnya diculurkan melet, wong namanya mati digantung. Ini bagaimana? Hei, kamu orang yang hidup tidak boleh jelek prasangka. Ya Allah, ini mati gantung diri masuk neraka. Hei, belum tentu dia gantung diri, bisa jadi dia dirampok tapi digantung oleh rampoknya. Kita kan enggak tahu. Makanya jangan jelek prasangka kepada orang yang sudah mati. Wong jelek prasangka kepada orang yang hidup aja enggak boleh, apalagi yang mati. Kalau kita jelek prasangka kepada orang yang hidup, enak minta maaf. Tapi kalau yang mati, mau minta maaf sama siapa? Wong dia mati. Makanya jangan pernah ngomong kejelekan orang, walaupun dia tukang mabuk, tukang rentenir, tukang judi, tukang zina. Kalau dia sudah mati, jangan diomongin. Mau minta maaf sama siapa? Tetangga saya mati, syukur. Wong tukang mabuk mati, alhamdulillah. Loh, mau minta maaf sama siapa? Enggak ada. Dijaga mulut kita. Ya, makanya disebutkan udzkuru mahasina mautakum, sebutkan kebaikan-kebaikan orang yang mati. Kalau sudah orang mati jangan disebut kejelekannya. Walaupun dia adalah ahli fitnah, walaupun dia adalah ahli kemaksiatan, jangan pernah disebut. Sebut saja kebaikannya, husnudzon. Kalau memang dia adalah pejudi mati, katakan saya menemukan akhir-akhir hayatnya, saya menemukan dia di musola. Lu katakan kebaikan, jangan sebut kejelekannya. Kenapa? Karena yang dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala nanti jelek prasangka, maka enggak boleh, ya, enggak boleh. Yang hidup sama. Kalau yang hidup masih mending. Jelek prasangka kepada hidup masih mending, kita bisa minta maaf. Tapi kalau sudah sama orang yang mati enggak bisa. Lu di antara jelek prasangka kepada orang yang mati itu ya ini. Apa itu? Ini loh, yang di kampung-kampung itu. Ada gendruwo, pocong. Loh, ini kan hakikatnya jelek prasangka sama orang yang mati itu. Iya kan? Hei, jangan lewat ke sana. Kenapa? Di situ baru ada orang mati 7 hari. Jadi kuntilanak, ajib. Kurang ajar ini. Ini kalau dengar anaknya kan marah ini. Orang tua saya dibilang kuntilanak, orang ajar kan itu. Loh, intinya apa? Jelek prasangka kepada orang yang mati. Ini enggak boleh. Enggak ada ibu jerangkong, gendruwo itu enggak ada. Nah, enggak ada jerangkong, gendruwo enggak ada itu. Itu semuanya rekadaya, tipu daya setan. Karena di Indonesia itu terkenal mistiknya yang kental. Orang Indonesia itu seneng yang namanya mistik. Mistik itu ya omongan-omongan aneh gitu Bapak Ibu. Itu paling seneng. Akhirnya di situ setan berkiprah. Karena di Indonesia suka ngelihat film horor. Lah ini akhirnya diwujudkan benar. Ada tetangganya mati di tok-tok-tok-tok-tok. Badal yang tok-tok suaminya. Ya kan? Suaminya tapi dia lupa gak SMS. Mau pulang lupa gak SMS ditok-tok. Ya Allah didatengin itu. Ya Allah didatengin. Loh ini gimana itu? Itu gimana itu tetangga kita 7 harinya jadi tuh. Saya ditok-tok dipamitin katanya. Gak ada itu semuanya. Ya. Kalau memang ada orang kayak gitu. Itu bukan orang tapi setan. Yang tujuannya setan itu apa? Biar yang hidup ini jelek prasangka kepada orang yang mati. Loh kalau yang hidup jelek prasangka kepada orang mati. Minta maafnya sama siapa? Gak ada. Bahkan sampai disebutkan ini. Ada salah satu. Orang soleh ngarang buku tentang masalah hal-hal keanehan yang terjadi di Indonesia. Judulnya namanya Tragedi Horor di dalam Analisa Islam, yang ngarang itu Ustaz Ali Badri Masyhuri. Lalu di situ disebutkan bahwasannya kalau setan menyerupai pocong, gendruwo, jerangkong itu ternyata kalau dipukul dia akan merasakan sakit. Jadi setan itu kalau mewujudkan manusia, itu kalau dipukul merasa sakit. Kalau dibakar ya sakit dia. Gak ada, hilang, gak ada. Atau apalagi sampai dibunuh, kuntilanak, itu gak ada semuanya itu. Dibunuh di mana? Iya kan? Karena mereka itu Bapak Ibu ternyata disebutkan, mereka itu kalau mau menampakkan fisiknya di hadapan manusia, mereka itu harus ada mujahadah. Mujahadah itu apa? Bersusah-susah payah dulu sampai beberapa hari hingga dapat makom atau kedudukan dia bisa nampakkan dirinya di hadapan manusia. Lah kalau dia nampakkan dirinya di hadapan manusia, andaikan dipukul, dijotos, dia merasa kesakitan. Ya. Tapi ingat sekarang kita sudah tahu kalau ketemu pocong apa? Ingat saya enggak terpengaruh. Inti kan setan. Nah, gitu orang tua kami. Lah coba ada orang Masya Allah gara-gara enggak bangun malam apa? Tetangganya mati. Loh ini kan enggak benar. Bangun malam apa tetangganya mati enggak takut katanya. Takut kenapa? Katanya jadi dulu. Ini enggak boleh kayak gitu ya. Jadi intinya itu semuanya enggak ada orang tua kami. Sampai ada orang enggak sholat isya gara-gara takut sama pocong. Enggak takut neraka Allah. Ini kan ajib ini orang. Emangnya pocong itu lebih mengerikan daripada neraka Allah? Neraka Allah. Neraka Allah lebih sadis orang tua kami. Neraka Allah lebih pedih. Ada pocong siram sama air kebasahan. Lari itu jadinya. Sampai Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani beliau berkata, Ibnu Hajar kalau tidak salah Al-Asqalani atau Al-Haitami. Beliau berkata, kalau ada orang dikit-dikit ngomong kuntilanak pocong dedemit itu, jangan pernah dipercaya omongannya lagi. Ini. Jadi kalau ada orang dikit-dikit cerita ngomong saya ketemu dedemit, waduh, sudah gitu nanti ketemu Sunan Gunung Jati, waduh ini. Ingat, kalau ada orang ngomong kayak gitu, mulai sekarang jangan pernah dipercaya omongannya. Itu. Kenapa kok bisa seperti itu? Lah iya, omongannya orang lantur ini. Dan juga ini kalau dibuka di majelis, iya kan? Dibuka di majelis kayak gitu, Bapak Ibu obrolan kayak gitu itu gimana? Akhirnya majelisnya ngobrolin hantu, orang semuanya pada bangun malam malas, takut sama hantu. Makanya di pesantren ini enggak ada. Di pesantren enggak ada. Wah, ini ada orang macam-macam bisikin ke saya, Ustaz. Di atas lompongan itu, gorong-gorong itu Ustaz, itu katanya ada kuntilanak. Ana bilang, itu keistimewaan inti, jangan cerita sama orang lain. Kalau inti cerita, awas tak rotan inti. Nah, gitu kan, tak stop. Lah kalau diceritakan sama santri gimana? Santrinya semuanya pada takut, gak ada di sini. Di sini adanya malaikat. Iya kan, gak ada malaikat itu. Oh gak ada malaikat, mohon maaf. Gak ada apa, gak ada hantu di sini. Ya. Gak ada itu apa kuntilanak, kata ada, oh itu saat di sana, gak ada semuanya itu. Bahkan di pusat sama, di pusat tuh kayak gitu, kalau ada orang ngomong hantu, ngomong ini, ngomong itu, langsung dipanggil ke kantor. Kalau gak tobat, gak cepat di stop omongannya suruh keluar dari pesantren. Karena itu akan mempengaruhi anak-anak. Di sini tuh malaikat, ya, malaikat memberi rahmat wong tempatnya anak ngaji, ngafalin Al-Quran, ngafalin kitab. Lah kok disambung-sambungkan dengan urusan kayak gitu ya. Maka itu tidak tidak ada. Baik, janganlah pernah saat itu kita jelek prasangka kepada siapapun. Hendaknya kita selalu hendaklah kita selalu husnudzon, khususnya kepada orang yang meninggal. Makanya dari sini, kalau ada orang saat itu mati dalam keadaan baik, tanda mati dalam keadaan baik itu adalah yang pertama, di saat dia mau meninggal ada kalimat-kalimat zikir yang diucapkan. Loh, itu tanda mati baik. Mungkinkah dia mengucapkan astagfirullahaladzim, tiba-tiba meninggal? Oh, ini tanda secara zahir dia mati baik. Mungkin kalimat la ilaha illallah, atau mungkin kalimat Allah, Allah, atau mungkin kalimat subhanallah. Pokoknya kalau ada orang meninggal kok terucap mulutnya itu adalah kalimat-kalimat yang mengagungkan Allah, lafal-lafal zikir yang menyejukkan hati, maka itu secara zahir dia adalah mati dalam keadaan husnul khotimah. Ini kalau kita pengin tahu ya, ciri orang itu meninggal dalam keadaan baik. Terus yang kedua, ciri orang yang meninggal dalam keadaan baik yang kedua adalah dilihat meninggalnya itu dalam keadaan hari apa. Tapi ingat ya, ini cuma ciri, tetapi bagi kita yang hidup selalu husnudzon. Ini ciri. Ada orang disembunyikan oleh Allah matinya mati mulia tapi disembunyikan oleh Allah. Tapi ini ciri ya. Bukan berarti nanti kalau keluar dari ciri ini berarti jelek. Oh enggak. Karena tugas kita husnudzon. Mati di hari yang baik. Hari yang baik itu kapan sih? Malam Jumat, hari Jumat. Karena ada satu riwayat orang yang meninggal di hari Jumat dia akan dibebaskan dari api neraka Allah. Loh ini. Makanya orang-orang soleh itu pengen meninggal di hari Jumat. Lah kalau ada orang meninggal di hari Sabtu, waduh, ini loh enggak boleh kayak gitu, iya kan? Karena ini ciri ada sebagian hamba Allah yang disembunyikan. Banyak para ulama, para kiai, orang-orang soleh ternyata meninggalnya bukan hari Jumat, bukan berarti beliau-beliau mati jelek, oh enggak. Ya, ini hanya sebagian ciri ya, meninggal di hari Jumat atau malam Jumat. Itu yang kedua. Yang ketiga, meninggal dalam keadaan melakukan ibadah. Loh ini, meninggal dalam keadaan melakukan ibadah. Baik itu ibadah fardu ataukah ibadah sunnah. Ibadah sunnah apa? Setelah infak sedekah mati. Oh, nikmat ini. Ya, atau lagi masukin uang ke kotak amal. Setelah masuk pelung geblak mati. Waduh, husnul khotimah ini. Mati lagi infak. Ya. Atau lagi baca Al-Qur'an. Nyambung tali silaturahmi loh ini. Nyambung tali silaturahmi mudik ke Jawa Timur pengen ngunjungi orang tua, di perjalanan tabrak jedwar mati. Mati baik. Kenapa? Karena dia mau melakukan silaturahmi dengan orang tuanya. Walaupun bukan pekerjaan fardu. Pokoknya ibadah apapun yang ia lakukan kemudian dia meninggal, maka itu tanda dia meninggal dalam keadaan baik. Ada kemarin ini orang lagi khutbah dan ternyata beliau mengupas tentang urusan kematian. Di saat beliau menyampaikan firman Allah yang berupa idza jaa ajaluhum la yasta'khiruna sa'atan wa la yastaqdimun, tiba-tiba beliau jatuh meninggal. Jika datang itu kematian, waktunya enggak maju, enggak mundur. Setelah ngomong, menyampaikan firman Allah itu langsung, belum sempat ngartikan, sudah meninggal. Ninggal lagi khutbah Jumat. Waduh, ini nikmat ini. Itu malaikat berebut itu. Ya, malaikat berebut. Mati lagi jualan yang jujur. Ya, mati jualan yang jujur, yang amanah. Ini sama ini. Walaupun gambarnya kayaknya orang jualan, tapi jualannya adalah jualan jujur, nyangkul sawah, diniatkan untuk ibadah, mencari nafkah untuk keluarga, meninggal, maka insyaallah itu meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Yang keempat dilihat dari ini, walaupun apa, yang keempat ini dilihat dari ciri fisiknya, akan tapi ingat tetap kita harus husnudzon. Dilihat dari ciri fisik itu apa? Orang kalau meninggal dalam keadaan baik itu wajahnya cerah. Bahkan ada yang senyum. Ya? Ada yang senyum. Atau mungkin jarinya. Ini ternyata orang-orang yang di Mina ini, yang tragedi Mina sekarang, yang beberapa ratus orang yang meninggal itu, setelah ditengok banyak yang meninggal itu tangannya gini. ya husnudzon, barangkali beliau saat itu mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Jadi tangannya itu menunjukkan angka satu yang maknanya adalah mengesakan Allah subhanahu wa ta'ala. Walaupun gak meninggal dalam keadaan tangannya gak mengucapkan satu, meninggal di Mina itu sudah keutamaan itu. Mina adalah tempat yang dimuliakan oleh Allah. Tempatnya orang haji. Itulah yang dirindukan oleh para kekasih Allah. Mati-mati di tempat seperti itu. Andaikan gak mengangkat tangan pun, tetap matinya adalah mati baik. Makanya dari sini Bapak Ibu ulama menyebutkan orang itu akan mati sesuai kebiasaannya. Awas. Orang itu akan mati sesuai kebiasaannya. Kalau dia kebiasaannya melanggar Allah, na'udzubillah min dalik, mati dalam keadaan melanggar Allah nanti itu. Mabuk. Ya. Mabuk, rentenir, judi, biasa setiap hari kayak gitu, gak tobat-tobat, bisa jadi dia dicabut nyawanya oleh Allah dalam keadaan seperti itu. Karena Allah akan mencabut nyawa hamba sesuai kebiasaannya. Tapi kalau kebiasaannya mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka insya Allah kita mati dalam keadaan mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillah min dzalik, kemarin ada satu kabar, gak tahu di mana itu. Di Jepang dah. Ada orang melakukan apa? Sekarang memang zaman sudah tidak karu-karuan. Ini pesta homosek laki-laki dengan laki-laki. Itu terdapat ada 500 orang. Ia dilakukan setiap malam seperti itu. Dan kebetulan malam itu malam perayaan. Perayaan. Na'udzubillah min dzalik. Perayaan, kok perayaan melanggar Allah ini gimana ini? Setelah selesai perayaan itu apa? Barangkali mau maksiat apa? Ada lampu meletus, akhirnya kebakar semuanya, 500 orang dipanggang gitu. Artinya apa? Allah akan mencabut sesuai kebiasaan dia. Kalau dia biasanya melanggar Allah, akan dicabut dia dalam keadaan melanggar Allah. Kenapa? Karena Allah ingin menghinakan dia. Dan ingat, hina di dunia ini kecil dibandingkan hina di akhirat. Maka ayo kita memperbanyak kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi wajahnya cerah, bersinar. Lah kalau menemukan ada orang Pak Ustadz matanya kok mati, kok melotot, atau barangkali mati dalam keadaan ya mukanya muram atau apa, ingat kita yang hidup husnudzon ya. Walaupun ada sebagian ulama yang mengkategorikan itu ciri-ciri mati yang tidak baik. Bisa jadi Bapak Ibu merasakan sakit sakaratul maut sehingga matanya melotot ya kan, karena sakit sakaratul maut mengerikan. Sakitnya sakaratul maut lebih sakit daripada kambing dikulitin hidup-hidup sebanyak 1000 kambing. Kambing itu dikulitin langsung, kulitnya diambil hidup-hidup sebanyak 1000 kambing. Lebih sakit orang yang sakaratul maut. Akan tetapi ingat, itu semuanya tidak akan dirasa bagi orang yang dekat kepada Allah. Karena orang itu kalau sudah mau mati, diketemukan nih surgamu, ini nerakamu. Kalau dia orang baik, ditampakkan oleh Allah surga. Sehingga sakit sakaratul maut yang begitu dahsyat itu tidak dirasa lagi. Kenapa? Karena ia menemukan nikmat surga. Tapi kalau dia orang yang gak benar, ia akan menemukan kesengsaraan, yaitu neraka. Sehingga ia menemukan sakitnya sakaratul maut, benar-benar rasa sakit yang sangat dahsyat. Sehingga na'udzubillah min dzalik, matinya saat itu mati dalam keadaan tidak benar lah ini. Itu tanda orang meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Lah sekarang sebab-sebab orang mati su'ul khotimah, mati jelek. Sebab-sebab orang mati jelek itu apa? Yang pertama ulama mengatakan melakukan dosa gede. Melakukan dosa gede yang tidak bertobat. Ini menjadikan sebab ia mati dalam keadaan jelek. Durhaka sama orang tua, zina, mabuk, judi, pokoknya kelakuan-kelakuan dosa gede. Itu menjadikan orang itu mati jelek. Terus mati dalam keadaan jelek prasangka kepada Allah. Mati jelek prasangka kepada Allah, ini juga menjadikan ia adalah mati dalam keadaan jelek. Baik. Intinya, segede apapun dosa yang kita lakukan, selama kita menghadap kepada Allah tanpa menduakan Allah, yakni mati husnul khotimah, maka ada jaminan bagi kita surga. Ini menunjukkan juga rahmat Allah itu sangat gede, ya. Rahmat Allah sangat besar, kasih sayang Allah sangat besar, sehingga disebutkan dalam cerita yang lain, Umat Nabi Muhammad itu nanti dibagi tiga. Umat Nabi Muhammad dibagi tiga. Dan ulama menyebutkan tidak ada kasih sayang Allah dibuka selebar-lebarnya kecuali kepada umat Nabi Muhammad. Loh, ini keutamaan umat Nabi Muhammad. Kalau umat dahulu Allah itu masih nahan-nahan, tidak begitu luas untuk dibuka rahmatnya. Akan tapi kalau umat Nabi Muhammad ini rahmat Allah benar-benar dibuka lebar-lebar. Sehingga digambarkan umat Nabi Muhammad nanti di akhir zaman terbagi menjadi tiga. Terbagi menjadi tiga. Yang pertama, thulusun yadkhulunal jannata bighairi hisab. Bagian yang pertama, 1/3 dari umat Nabi Muhammad masuk surga tanpa dihisab. Masuk surga tanpa dihisab. Masuk surga tanpa dihisab itu bagaimana? Tidak melewati timbangan amal. Enggak melewati satu jembatan antara neraka dan surga. Enggak. Pokoknya enggak ditanya siapapun, langsung masuk surga. Punya kartu gratis, tapi ya kartu gratis kalau di sini kan hina ya. Kalau di sana enggak, kartu gratis ini. Jadi kalau masuk tol itu enggak usah bayar. Enggak perlu pintu 1, 2 itu lolos semuanya. Kenapa? Karena punya kartunya. Ini 1/3 dari umat Nabi Muhammad. Ceritanya sebelum mendapatkan apa? Mendapatkan jaminan ini, itu bagaimana orang tua kami? Malaikat Jibril itu datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, datang. Dalam keadaan tubuhnya Malaikat Jibril itu bergemetar. Kata Nabi Muhammad, "Kenapa engkau wahai Jibril?" "Ya Rasulullah, Allah sekarang lagi memanaskan api neraka. Allah lagi memanaskan api neraka. Suhu api neraka panasnya sekarang oleh Allah lagi dinaikkan. Ya Rasulullah." Bagaimana dahsyatnya itu api neraka? Sangat dahsyat ya Allah. Dan aku takut ya Allah. Jangan-jangan Allah murka ya Rasulullah. Kalau Allah murka ini masya Allah, neraka ini benar-benar akan penuh dengan hamba-hamba Allah. Makanya dari situ aku takut. Kemudian aku ingat kepadamu, tidak ada orang yang bisa menjadikan murka Allah reda kecuali engkau lah makhluk yang dicintai oleh Allah, Nabi Muhammad. Makanya aku kunjung kepadamu. Kunjung kepada Nabi Muhammad. Kenapa? Biar Allah ini murkanya reda. Karena Nabi Muhammad orang yang dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga saat itu Nabi Muhammad berkata, siapa yang bakal menghuni neraka itu? Neraka itu ada berapa pintu? Disebutkan neraka ada 7 pintu. Dan neraka yang paling dalam itu neraka bagi orang-orang munafik. Terus tingkatan yang selanjutnya orang Yahudi. Terus tingkatan yang selanjutnya orang Nasrani. Terus selanjutnya, Malaikat Jibril lama gak ngomong. Selanjutnya siapa? Gak bisa jawab Malaikat Jibril. Selanjutnya siapa? Umatmu yang kurang ajar ya Rasulullah. Mendengar umatnya yang kurang ajar, seketika itu Nabi Muhammad menunduk, bahkan dalam riwayat beliau itu nangis lalu pingsan beliau. Enggak tahan mendengar kalimat umat Nabi Muhammad ada yang disiksa. Betapa agung cintanya Nabi Muhammad kepada kita. Dengar umatnya mau disiksa, Nabi Muhammad pingsan. Sampai setelah itu ditunggu orang tua kami. Di saat beliau pingsan, Nabi Muhammad diangkat tubuh suci Nabi Muhammad oleh Malaikat Jibril. Dan kepalanya Nabi Muhammad ditaruh di pangkuan Malaikat Jibril. Ditunggu sampai Nabi Muhammad sadar. Setelah itu di saat Nabi Muhammad SAW sadar, benarkah apa yang kamu ucapkan itu Jibril? Jadi selanjutnya yang masuk neraka adalah umatku? Iya ya Rasulullah. Seketika itu Nabi Muhammad langsung pulang. Dan sampai riwayat beliau itu 3 hari gak mau keluar dari rumah. Dan air matanya terus bercucuran. Beliau gak keluar dari rumah kecuali di saat adzan dikumandangkan, beliau sholat lalu balik lagi. Sampai Abu Bakar merasakan, kenapa Rasulullah gak keluar-keluar dari rumah? Diketok pintu Nabi Muhammad, ya Rasulullah izinkan aku keluar. Tapi gak pernah didengar. Akhirnya Abu Bakar menangis, Rasulullah lagi sedih. Lalu saat itu di saat pulang Abu Bakar menemukan Umar. Umar, Rasulullah gak mau keluar 3 hari dari rumah. Wahai Umar, ada apa? Ayo disamperin, disamperin. Ya Rasulullah izinkan saya masuk ya Rasulullah. Ya Rasulullah izinkan aku masuk. Nabi Muhammad tetap gak membukakan pintu. Nabi Muhammad tetap saat itu menangis dalam keadaan munajat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sampai yang terakhir baru putrinya Nabi Muhammad. Mendengar abahnya gak keluar 3 hari, Langsung putrinya datang. Abah, abah, assalamualaikum. Mendengar itu adalah suara putri yang dicintai oleh Nabi Muhammad, menjadikan dada Nabi Muhammad yang sesak karena mendengar jaminan bahwasanya ada yang umatnya masuk neraka. Seketika itu mendengar suara putri tercinta, beliau itu agak reda, sehingga pintu beliau dibuka, pintu rumah tersebut. Abah, kenapa abah? Abah, ada apa-apa? Nabi Muhammad nangis, umatku ada sebagian yang masuk neraka. Lalu karena kesedihan Nabi Muhammad SAW ini, lalu malaikat Jibril turun, lah ini ada jaminan ini. Sepertiga dari umat Nabi Muhammad masuk surga tanpa dihisab. Mudah-mudahan kita golongan dari mereka. Amin. Ini yang pertama. Yang kedua, thulutsun ya'tuna bidzunubihim wa khotayahum fayufaru lahum. Sepertiga lagi umat yang pernah dosa, akan tetapi mau kembali kepada Allah, mau bertobat kepada Allah, dosa-dosanya diampuni. Sepertiga pertama langsung diampuni. Sepertiga yang kedua, dosa asal mau tobat, mau kembali, diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang ketiga, ini yang parah. Wasulusun ya'tu nabi dunubi wa khotoya idom. Sepertiga yang ketiga, umat yang banyak dosa, dosa-dosanya banyak, sehingga Allah berkata, fayaqulullahu ta'ala lil malaikati idhamu wazinuhum. Hei malaikat, golongan yang ketiga ini ente samperin sana, ente timbang amalnya itu. Mungkinkah ada amal kebaikan, walaupun sedikit, secuil? Fayaquluna, malaikat berkata, ya Rabbana, wahai Tuhan kami, wajadnahum, kami menemukan mereka itu, asrafu, sangat melewati batas, ala angfusihim, atas dirinya, yakni dolim, pelaku dosa yang keterlaluan ini. Wawajatna, dan kami menemukan akmalahum, amal-amal mereka banyak yang jelek, minat dunubi, dari dosa-dosa, keamsalil jibal, kayak gunung. Ini yang ketiga ya Allah, ini umat-umat Nabi Muhammad yang keterlaluan. Setelah ditimbang-timbang, gak ada amal kebaikan sama sekali, malah dosanya segede-gede gunung. Ghairu annahum yashhadu an la ilaha illallah, hanya saja dia itu masih iman kepadamu, mau syahadat, mati husnul khotimah. Bagaimana dijawab oleh Allah? Fayaqulu alhaq wa izzati wa jalali. Allah berfirman, la ja'altu man ahlasa li bisyahadati, aku tidak akan menjadikan orang yang mengucapkan syahadat dengan hati nuraninya seperti hanya orang yang mengucapkan syahadat mendustakan kepadaku. Maka adkhiluhumul jannata birahmati, maka masuklah mereka semuanya ke surga dengan rahmatku. Loh, ini jaminan bagi orang yang mati husnul khotimah. Melanggar seperti apapun, yang penting mati baik, ada jaminan surga. Sudah melanggar kayak apapun, mati enggak baik, oh ini neraka ini. Ya, neraka. Mudah-mudahan kita semuanya dijadikan hamba-hamba Allah yang kembali dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik itu. Terus yang terakhir sekarang, la tusyriku bi syai'a. Jangan menduakan aku sedikit pun. Ya, jangan menduakan aku sedikit pun. Pokoknya kamu jangan melakukan kesyirikan. Ingat, kesyirikan di sini ini ya jangan sampai dikatakan syirik seperti apa orang yang sering memfitnah kepada kita itu. Ziarah kubur syirik bukan itu, tawasulan syirik bukan itu. Makna syirik di sini adalah menduakan Allah, yakni tidak mengesakan Allah, menjadikan Allah lebih dari satu, ya. Atau dalam istilah lain adalah murtad, keluar dari Islam. Kalau keluar dari Islam sudah enggak ada jaminan dia itu surga, karena dia keluar dari agama Islam. Nah, dari sini ulama membahas murtad itu ada tiga. Murtad dengan keyakinan, ini yang paling parah. Murtad dengan keyakinan. Yang kedua, murtad karena pekerjaan. Yang ketiga, murtad karena ucapan. Kalau murtad karena keyakinan, jelas meyakini Allah lebih dari satu, keluar dia dari agama Islam. Atau tidak percaya dengan adanya Allah, jelas tidak percaya dengan adanya Nabi Muhammad. Al-Quran itu bohong. Oh, ini keluar dari agama Islam itu. Tidak meyakini Al-Quran, tidak meyakini adanya siksa Allah, tidak meyakini ada neraka Allah, ini keluar dari agama Islam ini. Ya. Tidak meyakini adanya timbangan amal, ini keluar dari agama Islam. Kalau keyakinan berarti urusan hati, ragu ya akan keimanan kepada Allah, maka ini menjadikan dia keluar dari agama Islam. Itu yang pertama. Yang kedua adalah murtad karena sebab pekerjaan. Apa? Murtad karena sebab pekerjaannya, seperti hanya dia menyembah berhala, menyembah matahari, atau menyembah makhluk. Ya. Kayak orang Bani Israel itu kan menyembah sapi. Menyembah anak-anak pedet, anaknya sapi. Iya kan? Yang terbuat dari patung yang terdiri dari emas. Nah, ini dia seperti itu, berarti dia keluar dari agama karena pekerjaannya. Nah, ini. Yang terakhir ini murtad gara-gara ucapan. Loh, ini murtad gara-gara ucapan contohnya sangat banyak. Murtad gara-gara ucapan ini intinya adalah meremehkan, merendahkan syariat Islam. Yang meremehkan, merendahkan syariat Islam, hati-hati, bisa-bisa keluar dari agama Islam. Contoh, Al-Quran tuh ngajarin porno. Loh, ini kan kurang ajar. Ini ya kan? Gak ada kitab yang ngajarkan porno ya Al-Quran. Loh, ini maksudnya apa? Kalau dia meremehkan, dia keluar dari agama Islam. Dan ini termasuk model-model ya kelas orang-orang liberal ini. Lafadz Allah diinjek-injek ini kan cuma gambar. Iya kan? Yang penting kan hati. Loh, kurang ajar ini. Ngomong hati wong ini, lafalnya diinjek-injek. Iya kan? Kalau hatimu benar cinta kepada Allah, ya kamu akan mengagungkan. Ya kan? Al-Quran dilempar seenaknya. Ya kan? Jadi dia mengucapkan kalimat istihza, merendahkan Islam. Merendahkan Islam. Atau mungkin dia berkata, ngapain sholat? Sholat gak bikin kaya raya. Loh, hati-hati itu. Ya kan? Gak usah sholat. Sholat gak wajib kok. Sholat terus, ya utang ya banyak. Nah, itu. Jadi kalimat bisa menjadikan dia keluar dari agama Islam itu. Hati-hati. Jadi ingat, apapun yang diucapkan untuk syariat Islam yang tujuannya merendahkan, awas, hati-hati. Muhammad tuh syahwatnya gede, masa istrinya 9? Loh, ini kurang ajar ini. Ya kan? Apa maksudnya seperti itu? Ya, jadi intinya dari ucapan, orang keluar agama Islam dengan ucapan ini, kalau dia istihza menghinakan Al-Quran. Na'udzubillah min dzalik. Ya ini cuma contoh ya, namanya contoh ya, contoh gak boleh dilakukan ya, contoh gak boleh dikerjakan ya. Mohon maaf, ke kamar mandi ya kan, sambil buang air besar sambil baca Al-Quran, tujuannya ngeje Al-Quran, oh, keluar dari agama Islam ini ya kan. Atau kemarin ya, orang-orang Israel itu coba itu gimana, Al-Quran diinjek-injek, Palestina itu menjadikan sebab dia keluar dari agama Islam. Na'udzubillah min dzalik. Mudah-mudahan kita dijauhkan dari menduakan Allah. Mudah-mudahan kita dijauhkan dari urusan kemurtadan. Karena orang murtad hina, dihinakan. Bahkan, andaikan orang murtad mau mati kehausan, minta-minta air kepada kita, kok ternyata ada ayam mau mati kehausan, mana yang wajib dikasih ayam daripada orang murtad itu? Orang murtad itu hina. Gak boleh kita ngasih apapun. Gak boleh. Loh, kok kayak gitu Pak Ustadz? Iya, orang murtad itu sudah hina, orang murtad itu. Iya kan? Walaupun dia itu sudah mati haus, biar mati kehausan, mending kasihkan ayam yang mau mati itu. Atau mungkin kasihkan anjing yang mau mati itu. Iya kan? Karena orang murtad adalah hina, dihinakan. Makanya dari sini, orang yang murtad, na'udzubillah min dzalik, akan jauh dari rahmat Allah, dan ia adalah ahli neraka. Na'udzubillah min dzalik. Makanya, mudah-mudahan keimanan kita dijaga oleh Allah subhanahu wa ta'ala, hingga kita menghadap kepada Allah, senantiasa dijadikan iman. Amin, ya rabbal alamin. Baik, inilah yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan dari apa yang kita sampaikan, kita jelaskan, dan juga dari para jamaah yang mendengarkan, mulai dari hadis yang pertama hingga hadis yang terakhir ini, mudah-mudahan ini menjadi keberkahan bagi hidup kita. Dan selanjutnya insyaallah kita lanjut pada pertemuan-pertemuan yang akan datang. Wallahu a'lam bisawab. Jazakumullah khairan jazaa. Kami haturkan kepada Al-Mukarram Al-Ustaz Syekh Abu Hanifah yang telah menyampaikan pengajiannya berupa kitab Arba'in Nawawi. Selanjutnya kita menginjak pada sesi penanya jawab. Kami persilakan satu penanya dari jamaah bapak-bapak dan satu penanya dari jamaah ibu-ibu dengan satu orang satu pertanyaan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, darah ada hubungannya enggak dengan arwah? Karena jika kita keluar darah, kita ngerasa sakit. Tolong kasih penjelasan Ustaz. Terima kasih. Darah dengan roh. dengan roh, ada hubungannya tidak? Iya. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi jadi jamaah ibu-ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Begini, ada orang yang sudah berbuat dosa, salah satunya misalnya mencuri. Terus di dunia ini sudah dikisos dengan dipotong tangannya. Apakah di akhirat itu nanti dihisab lagi atau tidak? Terima kasih. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaan yang pertama adalah darah dengan roh itu ada hubungannya tidak, Pak Ustadz, kan gitu? Darah itu kan urusan dohir ya, kalau roh itu urusan batin. Ini kalau disampaikan ada hubungannya, orang banyak tersesat. Kenapa? Sekarang itu ada pemahaman di kampung-kampung, orang kalau mati tabrakan, orang mati tabrakan jeduer, katanya darahnya kalau dikasih garam rohnya jerit-jerit katanya. Loh, ini dari mana ini? Gak ada kayak gitu itu ya. Ya urusan roh, roh itu alamnya beda. Jasad ya alamnya beda. Jasad kalau disakiti, yang namanya jasad ya akan sakit. Dan memang yang merasakan sakit itu, adanya rasa sakit itu menunjukkan dirinya itu memang masih bernyawa. Iya kan? Adanya sakit merasakan dirinya itu bernyawa. Akan tapi urusan jasad dengan roh ini tempatnya beda. Memang terkumpul dalam satu anggota tubuh, tapi pembahasannya adalah beda. Karena kalau dibuka di sini, banyak orang yang macam-macam. Tolong, kalau mandikan jangan kasar sih. Masa ditekuk-tekuk orang itu, kasihan sakit. Kalau sudah mati mah gak ada rasa sakit itu. Iya kan? Oh, hanya saja adabnya kurang. Sebagaimana di saat hidup perlu dimuliakan, maka kalau mati ya hendaknya dimuliakan. Makanya cara memandikan mayit pun dengan cara adab. Tapi bukan berarti kalau enggak adab nanti sakit. Memandikan mayit itu Bapak Ibu, andaikan dipegang tengkuknya ini blek gitu, dicemplungkan ke balang biur, langsung diangkat lagi itu sudah cukup. Tapi kan enggak adab itu ya kan. Dan itu enggak akan pengaruh. Gak akan pengaruh dengan si jenazah itu. Oh, mayitnya jerit-jerit kesakitan karena dipegang tengkuknya gitu. Gak ada. Wong orang sudah mati. Dikasih sabun pun anjurannya sabun yang lembut. Itu bukan berarti pengaruh dengan jasadnya. Sebagaimana dia hidup pakai sabun yang lembut, ya kalau mati ya sabunnya sabun yang lembut. Anda kan pakai ringso pun gak apa-apa. Tapi ya kurang adab gitu loh ya. Jadi intinya adalah itu dunianya beda. Ya, dunianya beda antara roh dengan jasad. Karena kalau dikatakan itu adalah nyambung, ya kan? Katakan nyambung nanti banyak orang yang salah paham. Jasad itu ya bentuk tubuh ini. Roh itu tidak kelihatan, ya. Dan itu disebutkan, ya, ada pertanyaan di dalam Al-Qur'an tentang urusan roh dan hakikat yang tahu roh adalah Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Pertanyaan yang kedua adalah orang kalau sudah dikisos ada di dunia, atau orang yang ditakzir, dihukum di dunia karena pelanggaran-pelanggaran syariat. Kalau nyuri dipotong tangan, kalau mabuk dicambuk, kalau zina anak muda, bujangan sama perawan zina maka dicambuk 100 kali kemudian diasingkan 1 tahun. Kalau sudah punya suami, ini punya suami ini agak mengerikan karena maknanya pengkhianatan kepada keluarga, khianat kepada agama, khianat kepada Allah. Sehingga orang kalau zina, di saat dia punya keluarga maka dilempari batu sampai mati, yaitu dirajam. Ya. Nah ini, makanya dari sini kalau orang sudah diperlakukan hukum syariat Islam kepada pelaku tersebut, apakah nanti di hari kiamat akan dihukum lagi? Tidak. Di hari kiamat tidak dihukum lagi. Ya. Gak dihukum. Kenapa? Karena hukum syariat Islam yang ditegakkan di dunia tidak akan menjadikan hukuman lagi nanti di akhirat. Selama tidak balik lagi, ngulang lagi. Kalau setelah dihukum masih ngulang lagi, kok ternyata belum dihukum, ngulang mati loh nanti, berarti ada hitungannya. Tapi kalau sudah dihukum, enggak. Dan ingat ya, hukum syariat Islam itu hukum yang paling adil. Ya kan, tidak ada hukum yang paling adil kecuali syariat Islam. Coba saya mau nanya. Kalau ada orang dibunuh, hukuman apa yang setimpal? ya dibunuh juga. Iya kan, biar kabur. Kalau sekarang yang bunuh di penjara plus 5 juta, ayo Bapak jangan tak bunuh. Kan itu gak ada kayak gitu. Makanya hukuman yang paling adil itu hukuman syariat Islam. Ya kalau cuma orang bunuh ini, apalagi kerjanya ada pembunuh bayaran. Iya kan? Setiap kepala orang dinilai 100 juta, tak tahu yang bunuh orang nebus di polisi 25 juta. Ini gimana? Bunuh orang terus? Oh enggak. Kalau syariat Islam gimana? Ente bunuh orang, tidur juga ente mati. Makanya diaman senjata itu bebas. Aman, tapi hampir gak pernah ada orang ribut. Di Indonesia senjata ditahan-tahan, gak boleh orang mati setiap hari gara-gara berantem. Kenapa? Karena syariat Islam tidak ditegakkan. Diaman, syariat Islam ditegakkan. Ngedor-dor, orang gak salah didor, berarti didor juga ini mati. Makanya di dalam kisos itu ada makna apa? Ada makna melindungi orang yang hidup. Tidak akan terjadi pertikaian, tidak akan terjadi pembunuhan. Pokoknya sudah syariat Islam, syariat yang paling agung. Adapun memotong tangan, itu kan gak asal-asal dipotong. Nyuri sambel, nyuri kue dipotong. Ya enggak, ini kok keterlaluan. Nyuri yang dipotong tangannya itu jika mencapai satu nisab. Satu nisab itu krus kalau emas 84 gram. Kalau senilai uang ya 40 atau 50 jutaan. Satu nisab yang pertama. Yang kedua, waktunya bukan waktu paceklik, bukan krisis moneter, waktu lagi nyaman Indonesia. Tapi kalau lagi krisis moneter, ya kan, wah ini kering, kerontang, rezeki, waduh, pokoknya krisis moneter, maka tidak. Dan juga yang diambil bukan karena keteledoran orang yang memiliki barang. Lah sekarang uang 50 juta ditaruh di pinggir jalan. Loh, ini kan keterlaluan ini. Kalau uang 50 juta ditaruh di pinggir jalan, diambil orang, ya jangan dikisos. Itu keteledoran orang yang naruh. Ini uang sudah disimpan rapi. Iya kan, masih saja dibobol. Loh, ini baru. Jadi enggak asal-asal. Semuanya itu ada tata caranya. Akan tetapi musuh-musuh Islam bagaimana? Gimana Islam itu? Agama yang tidak berperi kemanusiaan. Masa orang nyuri dipotong tangannya? Nyuri sambil dipotong dong, sambil ngecek. Kurang ajar, padahal dia enggak tahu syariat Islam. Iya kan? Lah coba itu. Kalau bunuh orang ya dibunuh. Ini gimana Islam ini? Kok ngajarkan pembunuhan kayak gitu? Padahal semuanya ada prosesnya. Kalau bunuh enggak sengaja, namanya orang bunuh enggak sengaja, ya enggak mungkin dikisos. Kayak satu cerita ini, ada kalau kita sholat hendaknya pakai sutroh. Penghalang, iya kan? Pakai sutro. Ibu, bapak, tolong. Kalau sholat jangan nyelonong langsung di depan gitu. Jangan, tapi pakai sutro. Sutro itu pembatas antara orang yang sholat. Sehingga nanti biar gak dilewati orang. Dan itu minimal tingginya 40 cm. Minimal tingginya. Iya kan? Adapun jaraknya sutro dengan orang yang sholat tidak boleh kurang dari 160 cm. Loh, ini sunnah. Loh, kalau sudah pakai sutro kayak gitu, kok ada orang nyelonong? Selain orang yang batal sholatnya, selain anak kecil dan selain orang gila, kok nyelonong? Maka kita boleh menolak. Gak boleh. Kok tetap dia masih memaksa didorong? Jatuh mati. Gak dikisos. Iya kan? Karena ini gak sengaja. Kalau orang sengaja, orang membunuh gak sengaja, gak dikisos. Contoh, ngelempar batu. Mau ngelempar ayam. Tak tanya ada orang nyangkul. Iya kan, orangnya kok jeder, kena batunya mati, gimana Ustaz? Loh ini kan gak sengaja. Nah ini jadinya, tidak semuanya gitu. Orang yang zina tadi, yang punya keluarga kok zina dilempari batu sampai mati, itu pun ada syaratnya. Syaratnya apa? Harus ada 4 saksi. Dan 4 saksi ini orang yang jujur, benar, amanah, dan mohon maaf, tahu benar, mohon maaf tempat mulia, tahu masuknya barang itu. Kalau tahu dari televisi, enggak dianggap dirotan itu orang. Contoh, ada orang lapar. Ustaz, ada orang zina, Pak Ustaz. Zina? Ente tahu? Iya, Ustaz. Tahu dari mana? Dari kamera. Ustaz yang bawa rotan, dicambuk 80 jedar. Ente ngomong asal-asalan. Makanya enggak boleh nuduh orang zina itu. Nuduh orang zina itu di dalam Islam terkena hukuman. Namanya haddul qadzf. Karena dia menuduh, tidak bisa membuktikan satu bukti. Yaitu 4 orang yang melihat langsung, asal-asal ngomong, apalagi cuma baru-baru gonceng-goncengan dibilang zina, berarti orang yang ngomongin dirotan 80 kali, jeder, biar kapok. Karena kalau enggak gitu Bapak Ibu coba ngobrolin orang terus. Loh ini gonceng-goncengan Bapak Ibu, zina ini, selingkuh. Loh ini dari mana? Walaupun tahu barangkali masuk ke hotel berduaan kita enggak boleh ngomong dia zina. Karena kita enggak tahu, karena yang dianggap itu benar matanya ngelihat, benar masuknya sesuatu tersebut itu. Jadi benar, kalau cuma asal-asal asal kata orang, oh ini dirotan ini. Makanya Bapak Ibu jangan pernah gonjing orang yang melakukan zina. Karena kalau kita gonjing berarti kita nuduh orang. Kalau terbukti tuduhan tersebut gak benar berarti kita dirotan 80 kali. Kalau ada syariat Islam. Ya. Andaikan benar pun ditutup gak boleh ngomong. Andaikan benar gak boleh. Kita karena aib anjurannya harus itu ditutup. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Pertanyaan yang selanjutnya. Bagaimana Ustadz membeli cadar tapi untuk nonton konser biar gak kelihatan? Nah, ini orang kan macam-macam ini. Aduh, ada aja orang ini. Jadi siapa ini yang nanya ini? Nah, emangnya ada ta? Iya kan, jadi pakai cadar biar gak kelihatan. Ya malu-maluin ini, ngerusak syariat Islam itu, iya kan? Hah? Koser apa? Hadroan. Jadi intinya gini orang tua kami. Masalah cadar kan sudah kita bahas, ya. Di dalam urusan aurat itu, pendapat yang pertama dari madhab Syafi'i adalah menutup semua anggota tubuh mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki. Di antaranya muka. Nah, ini pendapat yang dikokohkan, iya kan? Tapi pendapat yang kedua dari madhab Syafi'i adalah menutup aurat bagi seorang perempuan mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki kecuali muka dan telapak tangan. Muka dan telapak tangan. Dan inilah yang diambil oleh guru kita Buya Yahya, pendapat yang kedua. Akan tapi kalau ngambil pendapat yang pertama itu keutamaan. Iya kan? Keutamaan, pakai cadar enggak apa-apa Bapak Ibu. Keutamaan, akan tetapi jangan mewajibkan orang pakai cadar. Karena ini perbedaan ulama. Sudah yang penting sekarang nutup aurat yang benar dululah. Gitu. Mau pakai jilbab aja masih memble, mikir cadar. Nanti dulu ya, jilbabnya diberesin dulu gitu. Wong jilbab masih belum istiqomah saja ya. Ada orang jilbabnya ke majelis taklim dok, tapi bukan orang sini, orang Jawa Timur sana. Jadi majelis jilbabnya itu masih di apa? Di pengajian. Toh ya alhamdulillah lah, daripada enggak sama sekali kan gitu. Kalau sudah ke rumah kumat, ya ada orang kayak gitu. Ya sudahlah, dimaafkan kan gitu enggak. Kalau yang penting dia adalah pengin kerinduan untuk memakai jilbab kan gitu. Jadi intinya masalah cadar sama bukan cadar itu adalah perbedaan ulama. Dan memang cadar itu keutamaan, ya. Tidak memakai cadar pun tidak masalah, karena tidak memakai cadar pun ternyata ada pendapatnya Imam Syafi'i yang kedua. Dan ini banyak yang diambil oleh orang-orang di Indonesia, ya kan gitu. Nah, jadi intinya Bapak Ibu, cadar adalah itu kemuliaan. Adapun kalau ternyata memakai cadar hanya pengin saat itu nonton konser, ya ini niatnya keliru. Memakai cadar itu untuk menutup aurat ngikut pendapat yang pertama, iya kan gitu. Baik, wallahu a'lam bishawab. Cukup insyaallah. Ada informasi orang tua kami, jangan lupa, barangkali besok bapak-bapak nyantai, ibu-ibunya enggak usah. Ibu-ibunya tinggal doain saja, ya. Barangkali bapak-bapak besok nyantai, di sini ada program besok ngecor. Ya ngecor, iya kan Ibu. Ngecor ini Bapak Ibu bikin saksi. Satu ember yang Anda taruh itu nanti saksi kemuliaan itu. Satu ember. Lah kalau sampai 1000 ember. Waduh, ini kemuliaan di atas kemuliaan. Ini ngecor ini. Alhamdulillah Ibu. Ini doanya orang Buyut. Ini selesai juga ini. Badan saya menginformasikan gak istiqomah ya. Nanti kalau diinformasikan. Kok Ustadz ini menginformasikan terus nanti. Ini sudah alhamdulillah. Ini sebentar lagi ngecor. Ya setelah ngecor doa lagi ya biar cepat selesai. Kalau dicor berarti udah selesai ya. Dan alhamdulillah materialnya ada orang yang ngirim, yang nggak tahu itu pembangunannya apakah ngirimnya utang atau ke apa ya, alhamdulillah pokoknya dikirim gitu saja. Ya, nanti Allah semuanya yang menyelesaikan. Ini jadi besok orang tua kami besok mungkin dari jam 7 atau ke jam 8 ya kumpul di sini ya mangga untuk ngikut ngecor ya. Baik, besok ini saja. Terus yang kedua, Untuk majelis malam Ahad minggu depan, ya, majelis Maulid malam Ahad minggu depan berada di Masjid Baitul Karomah, Desa Sambeng, Kecamatan Gunung Jati. Ya. Adapun katanya ada majelis lagi malam Jumat, di mana itu? Di Buyut itu juga dihadiri orang tua kami. Bakal ada kejutan nanti di majelis itu. Tengok saja nanti, ya. Ada kejutan nanti. Jadi tolong hadir. Baik, ini saja. Yang terakhir, informasi ziarah apa ini? Ziarah Wali Jawa Barat, ya. Kemarin yang ikut ziarah gimana? Capek ibu, pulang jam berapa? 5:30 katanya ya. Masya Allah, ini ziarah bener itu. Kami udah jam 2 udah nyampe, ini sampai jam 6 jamaahnya. Ini benar-benar jalan-jalan ini ya. Baik, nanti jangan lupa yang mau ikut ziarah tanggal berapa? 1 Oktober, masih lama ibu ya. Ziarah 1 November, mohon maaf 1 November, sekarang apa? September, Oktober, November, 1 bulan lagi. Mangga ziarah ke Wali Jawa Barat, bukan se-Jawa Barat ya, Wali Jawa Barat, diantaranya paling jauh nanti Banten, ada nanti Tanjung Priok, dan juga ada nanti di Kubamas, di situ nanti ada majelis, kita baca maulid ada di sana. Baik, ini saja orang tua kami, mudah-mudahan ini semuanya bermanfaat. Kita tutup dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma arhamna wa la tu'adzibna. وانصرنا ولا تهذلنا وعافنا ولا تمرتنا وأكرمنا ولا تهنا وأثرنا ولا تؤثر علينا إنك على كل شيء قدير. اللهم يا الله يا الله يا الله. Betapa agung rahmatmu ya Allah, betapa besar kasih sayangmu ya Allah. Maka kami mohon ya Allah, karena kasih sayangmu yang sangat besar ya Allah, maka kami mohon kepadamu ampunilah dosa-dosa kami ya Allah. Ampunilah keteledoran-keteledoran kami ya Allah. Ampunilah kekurangan-kekurangan kami di dalam kami beribadah kepadamu ya Allah. Dan ampunilah dosa-dosa kami ya Allah. Banyak ya Allah kemaksiatan yang pernah kami lakukan, mulai dari kemaksiatan anggota tubuh atau mungkin kemaksiatan dengan sesama manusia, sangat banyak kami lakukan ya Allah. Maka kami mohon ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami ya Allah. Ampunilah dosa-dosa kami ya Allah. Ampunilah dosa-dosa kami ya Allah. Dan bimbing kami semuanya ya Allah untuk bisa menjauhi kemaksiatan. Sungguh di saat kau membimbing kami, maka kami tidak akan terjerumus ya Allah. Di saat kau membimbing kami, kami tidak akan terjerumus. Maka permudah bagi kami semuanya yang duduk, yang hadir, yang mendengarkan suara ini, permudah kami semuanya untuk menjauhi kemaksiatan. Permudah bagi kami ya Allah untuk menjauhi kemaksiatan ya Allah. Bahkan hingga detik ini ya Allah, ada satu kemaksiatan yang sering kami lakukan ya Allah. Kemaksiatan itu ya Allah, kemaksiatan itu, dan kau lebih tahu ya Allah. Masih ada di antara kami masih suka melakukan kemaksiatan satu itu ya Allah. Maka kami mohon ya Allah, hindarkan kami dari kemaksiatan apapun. Dan jikalau mungkin kami terjerumus dari kemaksiatan, maka maafkanlah kami ya Allah. Ampunilah kami ya Allah. Barangkali ada di antara ibu-ibu pernah teledor dalam urusan kemaksiatan aurat, belum sempurna menutup aurat ya Allah, maka ampunilah. Kami yakin ya Allah, beliau-beliau melakukan seperti itu bukan karena sengaja, bukan karena kurang ajar kepadamu ya Allah, bukan. Maka kami mohon yang belum sempurna menutup aurat, ampunilah. Yang belum sempurna menutup aurat, ampunilah ya Allah. Dan rindukan di dalam hatinya ya Allah untuk menutup aurat ya Allah. Rindukan di dalam hatinya untuk menutup aurat ya Allah. Para suami ya Allah yang barangkali kurang ketat ya Allah di dalam mengontrol para istrinya ya Allah di dalam urusan aurat, maka kami mohon ya Allah, ampunilah ya Allah. Kami yakin para suami melakukan itu bukan karena keteledoran, karena kurang ajar kepadamu, bukan. Akan tapi semata-mata mereka karena lalai ya Allah. Maka kami mohon ya Allah, ampunilah para suami yang belum begitu ketat mengontrol para istrinya di dalam urusan aurat ya Allah. Akan tapi pada waktunya ya Allah, jadikan kami semuanya orang-orang yang mengutamakan di dalam menutup aurat. Jadikan kami semuanya orang-orang yang mengutamakan di dalam menutup aurat. Dan beri kepada kami ya Allah prasangka yang baik kepadamu ya Allah. Bimbing kami semuanya untuk senantiasa berprasangka baik kepadamu ya Allah, dan berprasangka baik dengan sesama kami ya Allah. Ya Allah, wujudkan keindahan dengan sesama kami. Hindarkan dari kami kesalahpahaman, hindarkan dari kami percekcokan, hindarkan dari kami jelek prasangka, hindarkan dari kami ya Allah dengki, hasud dan iri hati ya Allah, yang itu semuanya menjadikan nanti perpecahan dan terputuslah silaturahmi ya Allah. Majelis ini ya Allah majelis lembut, majelis ini majelis sambungnya hati, majelis ini majelis tentramnya hati ya Allah. Maka siapapun yang duduk di tempat ini, lembutkan hatinya ya Allah. Siapapun yang duduk di tempat ini, beri ketenangan hatinya ya Allah. Siapapun yang duduk di tempat ini ya Allah, beri kegembiraan di dalam hatinya ya Allah. Dan jadikan hiburan kami ya Allah, hiburan majelis-majelis seperti ini ya Allah. Jadikan kesenangan hati kami ya Allah, majelis-majelis seperti ini. Dan siapapun yang sudah datang ke tempat ini ya Allah, kabulkan hajah-hajahnya. Kabulkan hajah-hajahnya ya Allah. Kabulkan hajah-hajahnya. Engkau lebih tahu kebutuhan para jamaah yang duduk di tempat ini. Engkau lebih tahu, maka kabulkan hajahnya ya Allah. Begitu juga hajah pesantren, kabulkan hajah pesantren, kabulkan ya Allah. Mulai hajah pembangunan dan hajah-hajah yang lain ya Allah. Permudah urusan pesantren ya Allah. Kirimkan ke pesantren ini orang-orang yang tulus bakal menyelesaikan itu semuanya. Kirim ke pesantren ini ahli surgamu ya Allah, yang tulus bakal menyelesaikan itu semuanya. Dan engkau lebih tahu siapa pejuang-pejuang yang tulus tersebut ya Allah, yang berjuang di tempat ini. Jadikan orang yang ikhlas, yang tidak ikhlas keluarkan dari tempat ini ya Allah, yang tidak ikhlas keluarkan dari tempat ini ya Allah. Akan tapi yang ikhlas jagalah ya Allah, untuk senantiasa berjuang di tempat manapun ya Allah. Ya Allah, ya Allah, anak-anak kami ya Allah, jadikan anak-anak yang soleh soleha. Beri kepada kami ya Allah keturunan yang soleh soleha. Keluarga kami ya Allah jaga ya Allah, beliau-beliau ya Allah, jadikan keluarga kami keluarga ahli solat. Jikalau ada dari keluarga kami ya Allah barangkali masih belum sholat, ngikut pergaulan bebas ya Allah, susah diatur ya Allah, maka tidak ada zat yang bisa kami minta kecuali Engkau ya Allah. Maka kami mohon kepadamu ya Allah, jika ada dari keluarga kami yang enggak mau sholat, susah diatur, maka kami mohon bukalah hatinya ya Allah. Beri hidayah ke dalam hatinya ya Allah. Buka hatinya ya Allah. Beri hidayah ke dalam hatinya ya Allah, agar supaya mereka kembali kepadamu ya Allah. Dan di saat mereka kembali kepadamu ya Allah, ampunilah dosa-dosanya. Ampunilah dosa-dosanya. Panjangkan umur kami ya Allah dalam keadaan taat dan sehat walafiat. Panjangkan umur kami ya Allah dalam keadaan taat dan sehat walafiat. Dan jadikan majelis ini majelis bermunculan orang-orang soleh, orang-orang yang senantiasa takut melanggarmu ya Allah. Dan jadikan kami semuanya calon-calon orang-orang yang meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Husnul khotimah, husnul khotimah. Mati dalam keadaan iman, iman, iman. Senantiasa hati dan lidah kami mampu mengucapkan kalimat agung dan mulia, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman Ar-Rahim, Maliki Yawmiddin, Iyyaka Na'budu wa Iyyaka Nasta'in, Ihdinas Siratal Mustaqim, Siratal Ladzina An'amta 'alaihim Ghairil Maghdubi 'alaihim Waladdallin. Amin. Terima kasih. Mohon maaf, jangan lupa selalu didoakan kami. Wabillahi taufiq wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.